Seakan damai dunia ini dia terberi. Selelap tidurku serasa alam mimpi. Kalbu, sudikah kau masuk ke dalam sehangat rindu, semesta kasih dalam pelukan dihiasi.